Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Anin naba'il 'adzim. Tentang berita yang besar, hari berbangkit. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang dalam hal itu mereka berselisih. Kalla sayalamun. Tidak, kelak mereka akan mengetahui. Thumma kalla sayalamun. Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Wal jibala autada. Dan gunung-gunung sebagai pasak. Wa khalaqnakum azwaja. Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا. Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya. لنخرج به حبا ونباتا. Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Dan kebun-kebun yang rindang. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا. Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا. Yaitu, pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana. Inna jahannama kanat mirsada. Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Littaghina ma'aba. Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. La yadhuquna fiha bardan wala sharaba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman. Illa hamiman wa ghassaqa. Selain air yang mendidih dan nanah. Jazaa'an wifaqa. sebagai pembalasan yang setimpal. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba. Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia. Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab. Inna lil muttaqina mafaza. Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Hadaiqa wa a'naba. Yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Wa kawa'iba atraba. Dan gadis-gadis montok yang sebaya. Wa ka'san dihaqa. Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. La yasma'una fiha laghwan wa la kidzaba. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta. Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu. Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-Rahman wa qala sawaba. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan Dia hanya mengatakan yang benar. Dzalikal yaumul haqq, faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Inna anzarnakum 'adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah.